Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وأتبع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله kembali kita mempelajari kitab Mulahhas dan pagi hari ini kita masuki halaman yang ke-19 dari buku panduan yang saya pakai. Di halaman ini membahas tentang al-jumlatu wa syibhul jumlati. Al-jumlatu itu artinya adalah jumlah, wa syibhul jumlati dan syibhul jumlah itu artinya adalah menyerupai jumlah. Setelah berlalu penjelasan tentang isim, fi'il, dan huruf, maka kita akan mulai dari al-jumlatu. Dalam pembahasan al-jumlah, yang diinginkan dengannya adalah al-jumlatul mufidah. Yang diinginkan dengan al-jumlah di dalam bab ini adalah al-jumlatul mufidah, jumlah yang mufidah. Mufidah itu maknanya adalah berfaedah. Mufidah itu maknanya adalah berfaedah. Yakni seseorang itu akan mendapatkan kejelasan dari jumlah tersebut. Kita lihat pengertiannya. Al-jumlatul mufidatu hiya, jumlah mufidah adalah kullu ma tarakkab min kalimataini aw aktsara. Yaitu setiap yang tersusun dari dua kata atau lebih. Saya ulang ya. Jadi kullu ma tarakkaba, itu lebih pasnya. Wa hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini aw aktsar. Setiap yang tersusun, tafa'ala, tarakkaba. Setiap yang tersusun min kalimataini, dari dua kata. Au aktsara, atau lebih. Wa afada ma'nan taman. Dan memberikan manfaat atau faidah, makna yang sempurna. Baik. Maksudnya, ketika ada dua kata atau lebih dan itu memiliki makna yang sempurna, bisa difahami, itu namanya jumlah mufidah. Saya kasih contoh, misalnya ada kata dirangkai, dhahaba Muhammadun ilal masjid. ada berapa kata ikhwah? Pertama dzahaba, yang kedua Muhammadun, yang ketiga ila, yang keempat al-masjid. Empat kata ini digabung jadi satu. Sehingga ketika digabung, orang yang membacanya dzahaba Muhammadun ila al-masjid, Muhammad pergi ke masjid, dia langsung paham. Dia langsung bisa memahami. Dia langsung bisa menyimpulkan kalau Muhammad itu pergi ke masjid. Nah, ini maksud dari memiliki makna yang sempurna. Dia mendapatkan faedah dengan makna yang sempurna. Tapi kalau cuma dirangkai, belum bisa difahami, seperti dzaba Muhammadun ila, berhenti sampai di situ. Itu sudah rangkaian kata lebih dari dua. Dzahaba satu, Muhammadun dua, ila tiga. Tapi ketika dirangkai, Muhammad telah pergi ke, orang itu belum bisa memahami, masih penasaran kemana Muhammad pergi. Kemana Muhammad pergi. Sehingga ini tidak dikatakan memiliki makna yang sempurna. Karena memiliki makna sempurna, maka tidak dikatakan sebagai jumlah mufidah. Plus, tapi jumlah ghairu mufidah. Jumlah yang tidak sempurna. Wabillahi taufik. Jadi jumlah mufidah itu tidak hanya tersusun dua kata atau lebih, tapi juga bisa difahami. Bisa difahami. Memiliki makna yang sempurna. Kalau belum sempurna, berarti itu belum bisa difahami. Wabillahi taufiq. Jelas ya, Pak? Wa tanqasimu al-jumlatu qismaini. Dan jumlah, jadi maksud jumlah di sini jumlah apa? Mufidah terbagi menjadi dua bagian. Wahia jumlatun ismiyatun. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Wahia allati tubda'u bismin au bidhamirin. Jumlah ismiyah yaitu yang didahului dengan isim atau dengan dhamir. Wahia yaitu allati yang tubda'u, didahului bismin dengan isim au bidomirin atau dengan domir. Jadi ketika ada kata bersambung, jelasnya tadi dua atau lebih yang digabungkan, kok kata yang pertama itu isim, itu namanya jumlah ismiyah. Atau kata yang pertamanya itu domir, maka itu namanya jumlah ismiyah. Misal contohnya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ada berapa kata ikhwah? Ada berapa kata ini? Jawaban, ada dua. Pertama, al-ilmu. Kedua, nurun. Syarat untuk menjadi jumlah paling sedikitnya berapa? Dua kata. Jelas ya? Berarti ini sudah bisa dikatakan jumlah belum? Al-ilmu nurun. Maka jawabnya kita lihat apakah bisa difahami atau tidak. Kalau persyaratan pertama paling sedikit dua, sudah masuk. Tinggal yang keduanya, syaratnya apa? Bisa difahami. Nah, contohnya tadi sudah kita kasih contoh lebih dari dua kan, dzahaba Muhammadun ila, tapi ternyata tidak bisa difahami, jangan dikatakan jumlah mufidah. Jadi dua syarat itu harus diingat oleh kita. Sehingga ketika kita dapati ada dua kata atau lebih, maka jangan buru-buru dikatakan jumlah mufidah sampai bisa difahami. Kita lihat apakah arti dari al-ilmu nurun ini bisa difahami. Ilmu itu cahaya. Nah, bisa difahami apa? Bisa. Berarti ini dikatakan jumlah mufidah. Sekarang kita lihat. Al-ilmu nurun, kata yang pertama yaitu apa? Al-ilmu. Coba lihat. Al-ilmu ini termasuk kategori isim, fi'il, atau huruf? Jawabannya apa? Isim. Dari mana kita putuskan ini isim? Karena memungkinkan dimasuki al. Nah, di situ ada al, ada al-ilmu? Ada. Lah, karena kata yang pertama ini isim, maka jumlah ini dikatakan jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Faham ya? Karena tadi pengertiannya jumlah ismiyah adalah allati tubda'u bismin, yang didahului dengan isim. Atau dengan dhamir, ini contoh yang dengan dhamir. Nahnu mujahiduna. Kami adalah mujahid, orang-orang yang berjuang. Kami adalah orang-orang yang berjuang. Saya tanya dulu, ada berapa kata ikhwah? Jawabannya dua. Jangan ragu, jawab ada dua kata. Kata yang pertama adalah nahnu. Kedua mujahidun. Mujahidun. Jadi kalau kalian disuruh jawab, semuanya jawab ya, jangan diam. Karena dia dengan jawab kita merekam. Dengan menjawab jadi apa? Merekam apa yang sedang dipelajari. Karena belajar bahasa Arab itu bukan dengan dibatin. Belajar bahasa Arab itu ada dengan diucap, ada dengan ditulis. Ya. Ada qiraah berarti membaca itu diucap. Ada kitabah itu berarti ditulis. Ya. Itu supaya apa? Supaya lengkap. Nah. Qiraatan wa kitabatan. Baik. Coba dari dua kata ini, kata yang pertama apa itu, Ibu? Nahnu. Lah, nahnu ini yang artinya kami, itu namanya domir. Domir itu artinya adalah kata yang untuk menggantikan. Domir itu adalah kata yang untuk menggantikan. Dan menunjukkan saya, kamu, dia. Itu namanya domir. Saya, kamu, dia. Itu namanya domir. Saya itu kalau sendirian. Kalau banyak, bukan saya lagi, tapi kami. Kami itu bahasa Arabnya nahnu. Yes. Baik laki-laki maupun perempuan, boleh memakai kata saya, boleh memakai kata kami. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kamu. Kamu itu bisa satu orang, bisa dua orang, bisa lebih dari dua orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kamu bahasa Arabnya itu anta. Kelas antuma, antum. Jadi kalau anta berarti kamu laki-laki satu orang. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Itu namanya domir. Bisa difahami? Kalau perempuan pakainya itu anti. Antuma, antuna. Anti berarti kamu satu orang perempuan. Antuma ini untuk kalian berdua perempuan. Antuna, kalian perempuan. Sudah dua ya. Jadi saya, kamu. Yang ketiga apa tadi? Dia. Dia itu bahasa Arabnya adalah huwa. Huma, hum. Kalau huwa berarti dia seorang laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Nah kalau untuk perempuan bilangnya apa? Hiya. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hum, mereka perempuan. Itu semuanya adalah namanya dhamir, katakan. Maksudnya apa sih kata ganti? Misal, ya, saya kan namanya, saya namanya kan Lil Masail. Maka ketika bilang, ya, kan saya cukup mengganti dengan saya, gitu ya. Enggak, Lil Masail berkata. Nanti kalian mungkin bingung kalau saya berkata, kalian langsung paham. Nah, saya itu kan untuk menggantikan nama tadi. Paham? Misalnya siapa namanya ini? Behaki. Saya boleh mengganti kamu. Saya bilang Behaki, ya sama aja kamu dengan Behaki. Behaki saya ganti dengan kamu. Lah kamu ini namanya apa? Domir. Jelas? Begitu pula misalnya siapa ini yang gak masuk pagi hari ini? Siapa ini Pak? Yang gak masuk hari ini? Mas Harun misalnya. Harun gak masuk Ustaz. Saya tanya, kemana dia? Nah, dia ini untuk siapa berarti? Harun. Nah itu yang namanya dhamir, kata ganti. Lah itu kalau yang diletakkan di awal jumlah itu adalah dhamir, itu namanya jumlahnya nanti jumlah ismiyah. Kenapa dia? Dia sakit. Huwa maridun. Ini dikatakan jumlah ismiyah karena didahului dengan dhamir. Bisa difahami? Baik. Nahnu mujahidun. Kami adalah orang-orang yang berjuang. Ini sudah kita jelaskan. Ini namanya jumlah ismiyah karena didahului oleh dhamir nahnu. Ya, barakallahu fikum jami'an. Dan bisa difahami maknanya, memiliki makna sempurna. Baik. Yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Wahia yaitu allati tubda'u bi fi'lin, yang didahului dengan fi'il. Maksudnya ketika kita dapati jumlah tersusun kata-kata ya, disusun. Kemudian kata yang pertama itu adalah fi'il, maka itu namanya jumlah fi'liyah. Maka itu namanya apa? Jumlah fi'liyah. Mislu, contoh. Hadara rajulu. Ada berapa kata ikhwa? Dua. Satu, hadara. Dua, ar-rajul. Apakah maknanya sempurna? Kita lihat artinya. Nah bagaimana Ustaz kalau belum tahu artinya? Ya, kalau belum tahu artinya berarti tanya artinya apa, atau lihat di kamus artinya apa. Nah setelah tahu artinya, tinggal apakah maknanya bisa difahami. Kalau bisa difahami berarti namanya jumlah mufidah. Ya. Telah datang seorang laki-laki. Ya udah, maka kita bisa maksud dari jumlah ini. Ya, kalau ini bisa difahami, maka namanya jumlah mufidah. Jelas? Tinggal kita lihat kata yang pertama, yaitu hadara. Hadara, apakah ini isim, fi'il, atau huruf? Telah datang, menunjukkan waktu. Kata guna apa? Fi'il, kata kerja. Oleh sebabnya demikian, jumlah ini dikatakan jumlah fi'liyah. Contoh yang berikutnya, yaktubu talibu, apa ini? Gak ada kerjanya. Yaktubu at-talibu. Mungkin kalau mau dilengkapi, ad-darsa. Yaktubu talibu ad-darsa. Ada tak di situ apa? Cuma yaktubu at-talibu. Oh, dipisah. Oh, ya sudah. Berarti ini hanya yaktubu talibu. Seorang siswa sedang menulis. Ini pun sudah bisa difahami maknanya. Ya. Walaupun kalau disempurnakan, misalnya ad-darsa, berarti seorang siswa sedang menulis pelajar. Itu lebih tamam. Maknanya lebih sempurna. Tapi kalau baru yaktubu talibu, itu pun sudah bisa difahami. Seorang siswa sedang menulis. Orang itu sudah paham sedang menulis. Sehingga ini juga sudah dikatakan jumlah mufidah. Bisa difahami. Kalau ingin lebih sempurna, berarti apa yang ditulis? Ad-darsa, pelajaran. Itu lebih sempurna. Walaupun ini dua kata, ini sudah bisa difahami. Maka ini disebut jumlah mufidah. Sedang menulis. Ini kategori pekerjaan atau benda ya Pak? Pekerjaan. Karena ini yang di awal kata adalah pekerjaan atau bahasa Arabnya apa? Fi'il. Maka jumlah ini dikatakan jumlah fi'liyah. Jadi fahami? Tep. Kemudian di sini kasih contoh udurus. Udurus. Berapa kata ikhwah di sini? Satu kata. Apakah ini bisa dikatakan jumlah? Maka jawabannya kita lihat dahulu. Kita lihat dahulu apakah satu kata ini dikatakan jumlah? Kalau melihat dari pengertian, jumlah itu adalah kullu ma tarakkaba min kalimatain aw aktsar. Setiap yang tersusun dari dua kata atau lebih. Tersusun dari dua kata atau lebih. Itu pengertian jumlah. Kalau bisa difahami namanya jumlah mufidah. Sekarang kita lihat. Udrus, apakah ini tersusun dari dua kata? Maka jawabannya iya. Karena hakikat dari lafaz udrus itu di situ terkandung dari dua kata. Apa sih artinya? Nah, ini penting ketika sudah bertanya apakah artinya, kita akan langsung bisa paham. Udrus itu artinya belajarlah kamu wahai seorang laki-laki. Itu maknanya bisa difahami. Jelas? Oh, berarti di dalam kata udrus itu tidak hanya satu kata, tapi tersirat di dalamnya dua. Udrus anta, begitu. Belajarlah kamu wahai seorang laki-laki. Kenapa antanya tidak dimunculkan? Karena itu sudah mencukupi. Karena itu sudah apa? Mencukupi. Tidak perlu untuk dimunculkan kata antanya. Seperti kita katakan pada behaki misalnya. Ijlis itu bisa difahami maksudnya ustaz perintah untuk duduk kepada siapa? Baihaqi. Ijlis ya Baihaqi misalnya. Duduk kamu wahai Baihaqi. Walaupun satu kata yang diucapkan, namun hakikatnya di situ adalah lebih dari satu kata. Tersirat kata domirnya. Jelas? Paham saya di sini? Maka satu kata ini dari jenis fi'il yang dikatakan di sini adalah fi'il perintah atau fi'il amr, itu juga dikatakan jumlah mufidah. Paham? Untuk contoh hadara rajulu, hadara ini kategori fi'il yang sudah berlalu atau dikatakan fi'il madhi. Yaktubu di contoh kedua adalah fi'il yang menunjukkan sedang terjadi. Kemudian contoh ketiga adalah menunjukkan fi'il yang akan terjadi. Sehingga kata kerja yang menunjukkan telah, sedang, dan akan, barakallahu fikum, ini ketika diletakkan di awal jumlah, maka menjadi jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum jami'an. Pembahasan yang kedua adalah syibhul jumlati. Apa arti syibhun tadi? Menyerupai. Menyerupai jumlah. Kenapa dikatakan menyerupai jumlah, ikhwah? Nah, sebelum saya baca, kita kasih gambaran dulu. Jumlah itu kan minimal berapa kata? Dua. Jelas? Ini ada dua kata. Kemudian dicek kata yang pertama. Ternyata bukan isim. Berarti jangan dikatakan jumlah ismiyah. Ternyata bukan fi'il. Berarti jangan dikatakan jumlah fi'liyah. Tapi mau dikatakan apa? Karena ini lebih dari, karena ini sudah dua kata atau mungkin bahkan lebih. Maka inilah yang nanti akan dikatakan sebagai mirip dengan jumlah atau menyerupai jumlah. Dikatakan jumlah karena sudah dua kata. Jelas? Dikatakan mirip karena tidak bisa dihukumi ismiyah atau fi'liyah. Kita lihat pengertiannya. Syibhul jumlati hiya, menyerupai jumlah adalah kullu ibaratin. Setiap ibarat. Ibarat itu ungkapan. Setiap ungkapan mukawinatun yang tersusun atau terdiri dari min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaih. Ya, jadi setiap ungkapan yang tersusun dari dzaraf, ya dzarfun dzaraf. Dzaraf itu artinya keterangan baik tempat maupun waktu. Namanya dzaraf. Kalau terkait dengan tempat, ya, biar berarti seperti di atas, di bawah, di samping, ya, di belakang, di depan. Itu keterangan terkait dengan apa? Tempat. Terus, kalau terkait dengan waktu, ya seperti sebelum, sesudah, itu terkait dengan waktu. Paham dong? Nah, ada qobla zuhri, ba'da zuhri. Itu namanya dzaraf. Nah, ba'dahu setelah dzaraf mudhafun ilaihi. Itu dikatakan sebagai mudhafun ilaihi. Ini cukup untuk diingat. Ya, jadi kata setelah dzaraf dihukumi sebagai mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi ini diingat-ingat dulu saja. Istilah ini diingat dulu saja. Misru contoh seperti fokus syajarati. Fokus syajarati. Di atas pohon. Nah, fokus di atas ini menunjukkan keterangan atau bukan? Keterangan. Keterangan apa itu? Keterangan apa kalau di atas? Waktu apa tempat? Tempat. Karena terkait dengan keterangan tempat namanya dzarful makan. Dzarful makan, keterangan tempat. Jelas? Foko itu yang dikatakan dzaraf, dzarful makan, keterangan tempat. Ba'dahu setelah dzaraf ini yaitu kata apa? Asyajarati, itu namanya mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ya, jadi setelah dzaraf kata berikutnya namanya mudhafun ilaihi. Saya tanya dulu, fokus syajaroti ada berapa kata? Ada dua. Persyaratan untuk menjadi jumlah terpenuhi atau belum? Terpenuhi atau belum? Terpenuhi. Karena syarat minimalnya jumlah adalah dua kata. Sudah terpenuhi? keterbunyi. Kalau dikatakan fokus syajaroti, di atas pohon, apakah sudah bisa difahami? Bisa difahami, di atas pohon kan sudah bisa difahami. Jelas? Nah sekarang soalnya, apakah fokus ini dikatakan isim? Ternyata bukan. Sehingga tidak bisa dikatakan jumlah ismiyah. Apakah dikatakan fi'il? Ternyata bukan. Maka tidak boleh dikatakan jumlah fi'ilah. Lalu apa mau dikatakan apa? Inilah yang namanya syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Yang dikatakan jumlah karena sudah memiliki standar persyaratan. Dikatakan mirip dengan jumlah karena dia itu bukan isim, juga bukan fi'il. Jadi pahami? Contoh berikutnya adalah qabla dzuhri, sebelum dzuhur. Sebelum, ini namanya keterangan. Bahasa Arabnya apa tadi keterangan? Dzuraf. Ini terkait dengan waktu atau tempat. Kalau sebelum, waktu. Kalau terkait dengan waktu namanya dzurfus zaman. Dzurfus zaman, dzuraf zaman, keterangan waktu. Baik. Kita lihat makna qabla dzuhri, sebelum dzuhur. Apakah orang mengatakan sebelum zuhur itu bisa difahami? Bisa difahami. Karena ini dua kata sudah dikatakan jumlah dan bisa difahami itu sudah dikatakan jumlah. Namun, apakah qabla ini termasuk isim atau fi'il? Jawabannya apa ya, Pak? Qabla ini termasuk isim apa fi'il? Bukan isim, bukan fi'il. Karena ini tidak kategori isim, berarti bukan jumlah ismiyah. Bukan fi'il, berarti bukan kategori jumlah fi'liyah. Kalau begitu ini apa namanya? Namanya syibhul jumlah. Menyerupai atau mirip dengan jumlah. Jelas? Jadi syibhul jumlah ini yang pertama tersusun dari dzaraf dan setelahnya mudhafun ilaih. Adzuhri itu mudhafun ilaih. Yang kedua, yang kategori syibhul jumlah adalah jarun wa majrur. Jar dan majrur. Yang dimaksud dengan jar di sini adalah huruf jar. Huruf jar. Majrur berarti kata yang setelah datang huruf jar. Ini istilah yang harus dikuasai. Jadi huruf jar itu ya seperti min, dari, ila, ke, fi, di dalam, ila akhir. Nanti kita akan sampai insya Allah. Ya, jadi kalau ada susunan jar majrur, maka itu dikatakan syibhul jumlah. Mislu contohnya, fil manzili. Fil manzili, di dalam rumah. Saya tanya dulu, ketika orang bilang di dalam rumah, apakah bisa paham? Jelas bisa paham, saya kasih contoh. Di mana Ustaz? Kalian jawab, di dalam rumah. Orang langsung paham, Ustaz itu di dalam rumah, enggak di masjid, enggak di halaman, di dalam rumah. Karena ini bisa difahami, dan ini karena ada dua kata, makanya dikatakan jumlah. Dikatakan apa jumlah. Namun apakah bisa dikategorikan ismiyah atau fi'liyah? Jawabannya bahwa lihat kata yang pertama. Fil manzili kata pertama apa itu? Fi. Fi itu bukan isim. Fi itu bukan fi'il. Tapi itu huruf. Huruf jar namanya. Karena bukan isim berarti fil manzil tidak boleh dikatakan jumlah ismiyah. Karena ini bukan fi'il, maka tidak boleh dikatakan jumlah fi'liyah. Ya, karena ini huruf, apakah boleh dikatakan jumlah hurfiyah? Tidak. Tidak ada, tidak dikenal. Adanya syibhul jumlah. Sehingga fi'il manzili itu dikategorikan menyerupai jumlah. Kenapa dikatakan menyerupai? Jawabannya, karena itu sudah tersusun dari dua kata, bisa difahami, namun dia bukan isim, bukan fi'il, sehingga dikatakan sibul jumlah. Contoh kedua, alal maktabi. Ala itu di atas, al maktabi itu artinya adalah meja. Jadi alal maktabi, di atas meja. Misal ada orang yang bertanya, di mana pulpennya? Alal maktabi, di atas meja. Nah, orang ini langsung paham pulpennya ada di atas meja. Karena ini jumlah katanya ada dua, bisa difahami, itu dikatakan jumlah. Namun sehubungan ala itu bukan isim, bukan fi'il, maka tidak boleh dikatakan jumlah ismiyah, tidak boleh dikatakan jumlah fi'liyah. Lalu apa ini kategorinya? Syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Allahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dengan baik. Kita cukup untuk di halaman 19. Insyaallah kita lanjutkan hari besok bismillah masuki halaman yang kedua. Saya sampaikan ke ikhwah untuk diulang-ulang, untuk supaya hafal. Jangan belajar ketika sedang belajar, tapi ketika di luar pelajaran juga dipelajari diulang-ulang. Kalau kalian hafal, itu akan lebih banyak manfaatnya. Dan untuk halaman 20, kalian pun sudah berusaha ketika sebelum dipelajari, sudah sempatkan untuk membaca. Wa bihi taufiq, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.